Bang, kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah melalui bab yang ke-40 dari kitab Al-Ilm. Dan di bab tersebut Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan Al-Ilm wal-Ibah bil-Ilm, menyampaikan ilmu dan memberikan ma'idah, nasihat di waktu malam. Dan seperti kita sebutkan pada pertemuan ini, muslimatul hadis sahih tentang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakrahu an-nawm qabla al-isya wal haditha ba'dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci kalau tidur sebelum salat isya dan membenci al hadits ba'dah, berbicara atau berbincang-bincang setelahnya. Dan hal ini khususkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau perkara yang mubah, yang mana saya ditinggalkan itu lebih afdal. Adapun dalam perkara-perkara yang penting yang berkaitan dengan ta'limul ilm atau berkaitan dengan as-shalah bainal muslimin, dan akan berat hubungan persaudaraan, maka hukumnya perkara yang baik, perkara yang marhubun fi. Dan disebutkan dalam bab tersebut hadis Ummu Salamah Hind binti Abi Umayyah Ummu Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam beliau tidur di rumah Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian beliau bangkit atau bangun terjaga di malam tersebut dan mengatakan subhanallah, mada unzilal laylah min fitan wa ma futiha min khazain, man yuqib sawahib al-hujarat min bakasiyatin fid dunya ariyah yawmal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjaga beliau mengucapkan tasbih subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Mada uzalailah min fitan, apa yang diturunkan pada malam hari dari fitnah. Diperlihatkan di mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mimpi Rasul itu wahyu. Mimpi Rasul itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dibukakan dari khazain, dari perbendaharaan dunia, al-mal. Kemudian Nabi SAW ketika beliau menyebutkan apa yang beliau lihat di mimpinya dari perkara yang mengkhawatirkan dan mencemaskan beliau dari umatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada umatnya, terutama keluarga beliau. Menyuruh sahib al-hujarat, dari yang kita baca berarti kita baca aitu sahib al-hujarat, bangunkan wanita-wanita yang tidur di rumahnya, itu istri-istri beliau. Menunjukkan bahwa seorang ketika menghadapi fitnah, menghadapi perkara yang memberatkannya, maka hendaklah dia segera mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon pertolongan kepadanya. Karena kita sudah lalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan suatu kejadian yang akan menimpa umatnya Dan bersama dengan itu beliau pun menyebutkan makhraj dari perkara tersebut. Seperti dari Irwad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang kita hafal bersama. Takkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang al-ikhtilaf. La yu'ish minkum fasara ikhtilafan kathira. Barang siapa yang hidup pada kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka Nabi menyebutkan makhraj, bagaimana jalan keluar dari menghadapi perkara tersebut. Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyin abdu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Nabi sebutkan jalan keluar dari menghadapi ikhtilaf perselisihan umat tersebut dengan luzum sunnati rasulihi alaihi salatu wasalam wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin, dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Begitu pula dalam hadis ini, tatkala Nabi menyebutkan apa yang beliau lihat dari fitnah-fitnah yang akan menimpa umatnya, dan termasuk dalamnya fitnah dunia yang merupakan fitnah yang sangat besar bagi umat ini, Nabi SAW menyebutkan makhajnya, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beristianah dengan as-salat sebagaimana Allah perintahkan, dan beriman dengan Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang beriman, ista'inu, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bis-sabri was-salah, dengan melalui as-sabr dan as-salah, menghadapi segala masalah dalam badan, dan dengan as-salat mereka mendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang agung itu as-salat, dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Datang di hadis yang sahih, hadis Hudzaifah dan yang lain, Nabi SAW di antara sifat beliau, kana idza hazabahu amrun fazi'a ila as-salat. Dan yang kita lalui nanti di hadis sahih min hadisah bi sahihain, kata beliau radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditimpa atau dihadapkan dengan suatu perkara yang besar, yang berat bagi beliau, fazi'a ila shalah, beliau segera melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan salat. Dan juga seperti kita ketahui bersama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi perkara yang berat juga beliau berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa karab yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang telah kita lalui. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Khulasanya bahwasanya ketika kita menghadapi suatu masalah atau suatu fitnah atau suatu musibah, maka hendaklah kita segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon pertolongan kepadanya, dan kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan untuknya jalan keluar dari semua masalah yang dia hadapi. Kemudian Nabi menyebutkan, farubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Terkadang seorang wanita ketika dunia dia berpakaian, berhias dengan berbagai macam perhiasan yang Allah mudahkan untuknya, tapi dia di akhirat dalam keadaan telanjang, karena yang bermanfaat pada hari akhirat hanyalah amalan soleh. Terkadang seorang diberi kenikmatan dengan kenikmatan yang luar biasa di dunia, tapi ternyata ketika di akhirat dia dalam keadaan merugi, dalam keadaan celaka. Dan ini diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada keluarga beliau, dorongan agar masing-masing mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari akhir, hari kiamat, hari yang kekal dan hari yang abadi, dan merupakan kehidupan yang hakiki bagi seorang hamba. Jangan sampai terjadi pada kita, kita menikmati kenikmatan dunia kemudian kita celaka di akhirat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, al-hasanah fid dunya wal hasanah fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzaban nar. Dan juga telah disebutkan bahwasanya di antara hadis Nabi SAW ketika kita mendapatkan perkara yang mengejutkan atau perkara yang memberatkan, adalah dia bertasbih atau bertakbir atau bertahlil subhanallah atau Allahu Akbar atau la ilaha illallah. Seperti tadi kita telah lalui, Nabi ketika menghadapi suatu perkara yang berat, suatu karb, beliau bertahlil la ilaha illallahul azimul alim, la ilaha illallahul rabbul arsyil azim, la ilaha illallahul rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Dan juga di sini ketika beliau melihat demikian perkara yang mencemaskan beliau, apa yang terjadi, bahkan apa yang menimpa umatnya, beliau bertasbih subhanallah mazilal laylatan mufitan wa mada futiha minal khazain. Dan di hadis ini juga menunjukkan bahwasanya amal itu fitnah, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati amal. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada perkara yang bisa menyimpangkan mereka jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan fitnah umat adalah harta. Dan di bab setelahnya, bab yang ke-bab satu, beliau memberikan terjemah bab-bab as-samar fil ilm, hampir sama materinya dengan yang sebelumnya. Bab berbincang-bincang fil ilm, dalam matan perbincangkan ilmu, menyampaikan ilmu atau muraja'ah dan mudhakar bersama rekannya ilmu. Ini perkara yang baik, tidak masuk ke dalam perkara yang makruh yang tadi disebutkan. Karena Nabi SAW yakrawna qabla isya wal haditha ba'daha. Maka ini yang kita dapatkan dari athar-athar salafus saleh. Mereka menggunakan waktu malam mereka untuk talabul ilm, sebagian membagi malam mereka, sebagian untuk istirahat, sebagian untuk mudhakara ilm, dan sebagian untuk beribadah, untuk salat, qiyamul lain. Dan ia lakukan di setiap malam yang hal tersebut. Dan itu ini perkara yang hasan. Ilmu itu butuh ta'ab, ilmu butuh pengembangan, dan butuh dari kita kesungguhan dan jerih payah. Dan diantaranya waktu yang sangat bermanfaat, waktu malam ketika orang-orang beristirahat, tidur dan lelap dalam istirahatnya, seorang talib disibukkan untuk menuntut ilmu, baik menghafal atau juga murajaah atau mudzakarah atau mutalaah. Dan belum lama kita lalui dari ulama zaman sekarang, yaitu Syekh yaitu rahimahullah ta'ala, penulis Adwa'ul Bayan. Beliau menyebutkan atau disebutkan dalam terjemahnya, pada suatu ketika beliau menghadiri majlis gurunya, menghadiri darusnya, kemudian beliau mengalami kesulitan dalam ta'lim yang disampaikan oleh gurunya tersebut, kurang bisa memahami dengan baik. Maka ketika datang waktu malam, beliau kumpulkan kitab-kitab maraji. Sepulangnya dari majlis gurunya, beliau kumpulkan kitab-kitab maraji dan beliau bahas masalah yang beliau belum paham sebut, sampai larut malam, sampai datang waktu pagi, sampai datang waktu ta'lim, dan beliau sudah bisa paham dengan baik. Menunjukkan azam yang sangat kuat dan juga ijtihad yang sangat luar biasa dari ulama-ulama kita. Mereka menjadikan ilmu itu segala galanya, sampai mengorbankan waktu istirahat mereka dalam rangka memahami suatu ilmu. Kita akan baca hadis di bab yang ke-21. Beliau menyebutkan hadis Abdul bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala rahimallahu ta'ala haddatsana Sa'id bin Ufair, Sa'id bin Katsir ibn Ufair قال حدثني الليث ليس مساعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب ابن شهاب سيبني رافي رافي وكان ابن شهاب سيبني من رافي لا بأس نسيبه إلمن دي بلده ابن شهاب ما اسمه؟ itu. Ya. Hafid. Hafid Muhammad. Ayo, sudah besar. Hafid Ibnu Syihab, siapa namanya? Ini siapa ini? Muhammad. Ayo dibagikan. Ibnu Syihab siapa namanya Hafid? Siapa nama Ibnu Syihab? Yang Muhammad. Ibnu Syihab masmu? Muhammad Muslim. Perhatikan. Ayo, sudah besar. Mana bukunya Hafid? An Salim wa Abi Bakar ibn Sulaiman alladhi hasna an Abdullah ibn Umar qala صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد لرب الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما beliau berkata Nabi صلى الله عليه وسلم salat bersama kami salat isya dan kejadiannya di akhir hayat beliau, dikatakan satu bulan sebelum beliau meninggal, sebagaimana di riwayat yang lainnya. Falamma sallam, ketika beliau selesai dari salat isyanya, beliau bangkit menghadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Faqala, dan beliau berkata, ara'aitakum lailatakum hadhih, tidakkah kalian tahu tentang malam kalian ini? Lainnya rasa miati sanat minha, karena sungguhnya di akhir 100 tahun sejak malam ini layak mukmin manhu ala dahil amli ahad, tidak tersisa dari orang yang ada sekarang di muka atau di atas muka bumi ini seorang pun. Dikhabarkan bahwasanya orang-orang yang hidup di malam tersebut atau ada di malam tersebut, nanti 100 tahun yang akan datang sejak malam ini tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun. Ini menunjukkan bahwasanya qarnu sahabat inqaradu, inqarad zaman sahabat Nabi SAW, tidak ada sahabat pun yang tersisa setelah 100 tahun tersebut. Dan ini kejadian di akhir hayat Nabi SAW, satu bulan sebelum beliau meninggal. Dan hadis ini dijadikan oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya Khadir itu sudah meninggal, kan diperselisihkan oleh para ulama tentang Khadir yang Nabi Musa belajar kepadanya, apakah masih hidup atau telah meninggal. Dan datang sebagai nukilan dari sebagian orang, dan dijadikan oleh banyak ulama bahwasanya Khadir itu telah meninggal. Karena Nabi SAW mengatakan inna ra'sa mi'ati sanat minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahad. Dan di hadis ini pun kita bisa mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang qisar umur al-ibad, tentang pendeknya umur manusia. Umur itu sangat pendek sekali. Umur kita sangat pendek sekali. Dan kalau umur kita sangat pendek sekali, tentunya bagi orang yang berakal tidak boleh menyanyikan umur tersebut, karena waktu terus berlalu. Dan Nabi sudah mengkhabarkan dalam hadis yang sahih, amal ummati baina sab'in ila sittin wa qalilun atau wa aqalluhum lam yajuz dhalik. Kata Nabi SAW, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Orang-orang yang paling tua itu antara 60 sampai 70, dan sangat sedikit saja di antara mereka yang melampaui umur 70 tahun. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika kita tahu bahwa umur kita pendek, lalu kita gunakan umur kita sebaik-baiknya, fi ta'atillahi azza wajalla. Karena umur kita yang hakiki adalah umur yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.